Bagaimana penafsiran anak yang soleh mendoakan orang tuanya? Ada pendapat mengatakan bahwa domir pada akhir hadis bukan hanya merujuk pada orang tua, tapi siapa saja yang menjadi sebab solehnya si anak. Tidak benar, karena domirnya kembali kepada orang tua. Karena asal hadis tersebut, idza mata ibnu adam in qata amaluhu, terputus amalnya kecuali tiga. Terakhirnya kan waladun soleh yad'u lahu. Dia menjadi sebab adanya anak itu, bukan menjadi sebab solehnya anak tersebut. Pahami? Bukan menjadi sebab anak solehnya, tapi sebab anak itu ada pertama kali. Cuma ketika dia soleh, dia mendapatkan bagian di situ. Yang tidak benar kalau dikatakan kepada siapa saja